Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fain astaqal hadith kitabullah khurul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adhani allahu wa iyaakum minan nar. Kita telah membahas sebuah hadith yang merupakan umdah dalam bab waqaf yang menjelaskan di situ tentang apa itu waqaf, kemudian komponen-komponennya, baik itu waqif, hukum-hukum berkaitan dengan al-waqif, atau al-mauquf, hukum-hukum yang berkaitan dengan al-mauquf, juga al-mauquf alaihi, na'warakallahu'alaikum, alhamdulillah, juga na'warakallahu'alaikum dibahas dalam hadis itu juga, hukum-hukum seputar nadrul waqaf, nah, alhamdulillah. Halimitin rahmah wa rahmukmujan barakulahikum. Nah, maka sebelum kita namorak lanjutkan pada hadis terakhir yang disebutkan oleh mu'alif rahmah ta'ala di dalam babul waqaf, yang dimana dalam hadis terakhir ini menjelaskan bahwasanya waqaf itu bisa berupa barang-barang yang sifatnya mangkulat. Kalau yang kemarin disebutkan dari hadisnya Umar Ibn Khattab, itu na'amarakallahu fikum, barangnya berupa al-aqarat, tanah, gitu ya, na'amarakallahu fikum. Maka hadis yang terakhir ini melengkapi penjelasan bahwasanya waqaf itu tidak hanya pada barang yang sifatnya al-aqarat saja, tapi na'amarakallahu fikum bisa berupa al-mangkulat. Ya, saya hati insyaAllah na'amarakallahu fikum penjelasannya. Ya, kalau lebih tentah ma'arakum ujian kita. Maka sebelum kita lanjutkan, seperti yang kita sebutkan tadi, kita baca terlebih dulu hadisnya. Yaitu hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, kalau lebih tentah ma'arakum ujian barakallahu fikum. Man hafidhul hadis fal yaqra. Yang hafal. Annahu la tuba'u asla. La tuba'u. Annahu la tuba'u asla. Lanjut. Annahu la tuba'u asla. Wa la yuwarras. Wa la yuhab. Annahu la yuwa'u asla. Wa la yuwarras. Wa la yuhab. Wa Nah, selanjutnya hadis yang ke-887 dalam cetakan ya di kitab saya. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Qala, Abu Hurairah bercerita, ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Umar ala shadaqah, ya, untuk menarik barakallahu fikum zakat. Qariwatun rahimakum jami'an barakallahu. Ini lafadznya Imam Muslim. Ya, menyebutkan bahwa apa? Menyebutkan orang yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar radhiyallahu anhu. Adapun lafadznya Imam Bukhari tidak menyebutkan nama Umar. Qariwatun rahimakum jami'an barakallahu. Al hadis. Naam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya hadis ini nama barakallahu diringkas dan diambil oleh mu'alif rahimahullah ta'ala enam tempat yang dijadikan sebagai dalil saja. Ya khalifatun rahimahullah. Wafihi, dan pada hadis tersebut ada lafad, wa amma khalidun faqad ihtabasa adhara'ahu wa a'tadahu fi sabilillah. Dan adapun Khalid, enam, maka nam baju-baju perangnya ya, juga peralatan perangnya ya, telah tertahan di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Qariwatun rahimakum. Lafaz ini yang disebutkan sebagai dalil bahwasanya barakallahu fikum al-waqf ya. Waqf itu bisa di barakallahu fikum bisa di barakallahu diberikan dalam bentuk barakallahu fikum ya, al-manqulah. Yaitu berupa apa? Berupa ya, baju-baju perang, barakallahu fikum, dan peralatan perang. Seperti apa? Kuda, kemudian barakallahu fikum, tombak, pedang. Ya. Kalau mungkin sekarang ya, punya senapan-senapan ya, barakallahu fikum. Ya kan fi rahmatikum syai'an barakallahu fikum. Sekali lagi hadis ini disebutkan oleh mu'alif ya, diringkas. Disebutkan hanya di tempat yang diinginkan sebagai dalil untuk barakallahu bab wakaf. Ya, qariwatun rahimakum. Nah, walaupun rahimakum, hari ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala nomor 1468, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis ya 983. Ya. Pada lafadznya Imam Bukhari, na'am barakallahu fikum, sebagaimana di beliau mengatakan hadatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib ya, hadatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah mengatakan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisadaqah. Na'am barakallahu, tidak disebutkan siapa yang diutus. Ikhwani fillah, faqila, kemudian dikatakan mana'a ibnu Jumail kana faqiran fa'aghnahu Allah wa rasuluh, amma Khalid fa innakum tadlimuna Khalidan qad ihtabasa adra'ahu wa atatahu fi sabilillah, wa amma al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya fa'amu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayya alaihi sadaqatu mithlahu wa ma'ahu. Qariwatun rahimakum jami'an barakallahu. Ini lafaz yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ya. Qariwatun rahimakum jami'an barakallahu fikum. Tidak disebutkan siapa yang diutus oleh Rasul alaihi salatu wasallam, tapi disebutkan dalam riwayat Muslim seperti yang disampaikan, yang disebutkan oleh mu'alif di sini, bahwasanya yang diutus adalah Umar ibn Khattab. Nah, sebagaimana dari jalan Al-A'raj dari Abu Hurairah ya, Dora mengatakan bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Umarah ala sadaq. Nah, warakulah al hadis. Nah, warakulah di dalam hadisnya Imam Muslim terdapat 6 tambahan. Ya Umar, ama sya'arta anna amar rajuli sinu abihi. Ya Umar, ini tambahan lafaz yang ada dalam riwayatnya Muslim. Qali bi jinnah marah mukmujan barakallahu fi. Al-muhim, hadis ini disebutkan oleh na'am barakallahu fikum al-mu'allif pada mautu syahid faqat, hanya di tempatnya yang diinginkan saja na'am barakallahu fikum, yaitu pada kalimat amma Khalidun faqad ihtabasa atra'ahu wa a'tadu fi sabilillah. Adapun Khalid, nggih, maka dia sungguh baju-baju besinya, juga peralatan perangnya telah ia tahan di dalam di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam jihad fi sabilillah. Ikhwan fi din rahmani wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Nah, hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW difa'an an Khalid, dalam rangka membela Khalid. Yeah. Karena kalau kita lihat ceritanya, Amarakulafikum, Umar diutus oleh Rasulullah SAW untuk narik. Yeah. Narik sedekah. Ada khilaf Amarakulafikum terkait sedekah ini. Apakah sedekah ini termasuk sedekah wajib atau sedekah sunnah? Amarakulafikum. Dirajikan oleh Imam Nawawi di dalam Sahih Muslim. Secara Sahih Muslim, ini adalah sedekah wajib zakat. Ternyata ada 3 orang. Yang pertama, Nam Ibnu Jumail. Nam warakallahu. Qul bismillah marhamukum barakallahu. Ya, ini Abdullah bin Jumail. Yang kedua, Nam Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib. Dan yang ketiga adalah Khalid Ibnu Walid. 3 orang ini tidak mau bayar. Gitu ya. Ya qul bismillah marhamukum barakallahu. Maka Rasulullah SAW, na'amarakallahu fikum, mengatakan kalau Ibnu Jumail ini adalah tadinya fakir, kemudian Allah Subhanahu wa taala kayakan, beri dia kekayaan, ternyata dia tidak mau bayar. Ini celaan, dicela Abdullah bin Jumail. Ya, sementara Abbas bin Abdul Muthalib, ya, dia itu sinu abi. Amur rajuli sinu abi. Na'amarakallahu fikum. Ya. Jadi zakat yang ditanggung oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian Khalid na'amarakallahu fikum, Rasulullah SAW mengatakan, Khalid bintah marahmukum ujian barakallahu fikum. Ya, amma Khalid kata, fa'innakum tadlimuna Khalidan. Adapun Khalid, kalian telah mentulimu Khalid na'amarakallahu fikum. Ya. Dan ini na'amarakallahu fikum, baju perangnya, kemudian na'am peralatan perangnya, telah di na'amarakallahu fikum, diwakafkan na'amarakallahu fikum di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga yang semacam itu na'amarakallahu fikum enggak perlu ditarik, kan gitu ya, na'amarakallahu fikum. Ya qarib bintah mukmu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada 2 na'amarakallahu fikum, 2 sisi. Ya, untuk lafaz na'amarakallahu fikum, ya. Amma Khalid faqad ihtabasa atra'ahu atatu fi sabilillah. Dijelaskan oleh na'am warakallahu fikum Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Naam. Ja'alaha habisatan fi sabilillah lil mujahidin. Yaitu ia jadikan baju-baju perangnya, demikian pula peralatan perangnya, entah itu kudanya, entah itu senjata-senjatanya, dia jadikan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk para mujahidin. Kata beliau, wa hadza yahtamil wajhaini. Maka ini na'amarakallahu fikum, ada 2 sisi na'amarakallahu fikum, dia dibebaskan, dikasih udzur, tidak bayar na'amarakallahu fikum. Kan ya. Qul bismillahir rahmanir rahim barakallahu. Yang pertama, annahu sallallahu radhiyallahu anhu annahu radhiyallahu anhu ja'ala az-zakata fi hadzal wajh. Bahwasanya Khalid radhiyallahu anhu telah menjadikan zakatnya pada hal ini. Nawarakallah, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah. Karena kita tahu nawarakallah termasuk apa? Mustahiku zakat itu kan ada 8 ya. Ada 8 ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah. Kan itu ya. Ya qul bismillahir rahmanir rahim para kalafikum. Ya, di antaranya wa fi sabilillah. Kan itu ya. Nah, Khalid na'barakallahu fikum menyalurkan zakatnya di jalan Allah dalam jihad fi sabilillah. Begitu. Qul bismillahir rahmanir rahim para kalafikum. Nah. Ai fi sabilillah falam yamna'ha buhlan au suhan au istighfaran. Ya, yakni ia berikan amal, ia bayarkan, ia salurkan am zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak na'marakallahu fikum menahannya karena bakhil atau karena kikir atau karena istikbar, karena amarakallahu fikum tidak mau sombong. Wa innama ada ya, dia telah menunaikan zakat tersebut lakin ja'alaha fi sabilillah. Begitu, ini sisinya, sisi udurnya untuk amarakallahu Khalid. Wal wajhu tsani yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin annahu radhiyallahu anhu waqafa hadhil asya' fi sabilillah. Nah, bahwasanya beliau telah mewakafkan ini semuanya, barang-barangnya tadi. Nggih. Entah itu baju besinya yang biasa dipakai untuk amarakallahu berperang, juga peralatan perangnya, amarakallahu fikum telah diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala kepada para mujahidin. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa ka'annahu yaqulu sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajulan tabarru'an bimali. Orang ini telah memberikan dengan tanpa na'marakallahu fikum hartanya, dengan tanpa berharap imbalan, na'marakallahu fikum. Yang sifatnya takarrub sunnah, na'marakallahu fikum. La yumkinu ayyamna al-wajib li'annahu laysa minal uqul wala minal syara' ayyabdula at-tatawwu wa tamna al-wajib. Antab bila tatu wa tamin al-wajib. Khalifat rahmah rahmah muncul para kawafi. Nih. Kata Syekh Muhammad. Nih. Sehingga tidak mungkin dia menahan, tidak menunaikan kewajiban. Dikarenakan tidak masuk akal dan tidak termasuk bagian dari syariat. Engkau na'marakallahu fikum menunaikan perkara tatawu yang sunnah dan engkau enggan untuk membayar perkara yang wajib, na'marakallahu fikum. Khalifat rahmah la siyama mithlu sahabah terlebih lagi semisal sahabah alladhinahum asadun nasi tamassukan bidinillah, di mana mereka adalah manusia yang paling berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, wa aqulun nas, dan manusia yang paling berakal. Falasakahina itin yakunul makna, maka tidak dilakukan saat itu. Maknanya adalah anna man ihtabasa adra'ahu a'tadau fi sabilillahi tatawwu'a. Bahasanya siapa saja yang telah na'amaraqa menahan bajunya, baju besinya, baju perangnya, kemudian na'amaraqa fikum peralatan-peralatan perangnya di jalan Allah tatawuan yang sifatnya tatawu, fala yumkin ayyam az-zakata malil wajib, maka tidak mungkin bagi orang tersebut enggan untuk membayar zakatnya yang wajib. Ya kan ibn Bahman, ini dua ihtimal yang bisa diberikan untuk Khalid bin Walid, sehingga dia ada udur ketika dilaporkan bahwasanya termasuk yang tidak membayar adalah beliau. Qad fitnah kata Syekh Muhammad bin Salatin ayyan kanal ihtimal fa inna hadha la syak fi la syak difa'un an Khalid ya. Ihtimal manapun dari dua ihtimal ini Qad fitnah maka ini tidak diragukan bahwasanya ini merupakan difa' pembelaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Khalid radhiyallahu anhu. Nah barakallahu fiik. Al-muhim ya, hadis ini disebutkan oleh mu'alif di dalam bab wakaf ya, kembali kepada itu. Akhani wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam bab wakaf itu pada syahid ini. Ya. Ya, amma Khalid faqad ihtabasa adra'ahu a'tatu fi sabilillah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kama fi syarhi Muslim sebagaimana dalam Syarah Muslim kata beliau wa fi dalilun ala sihhatil waqfi. Pada hadis ini na'amurakal terdapat dalil akan sahnya wakaf. Wakaf itu sah termasuk sesuatu yang disyariatkan. Na'amurakal. Khairatullah marhamukum. Dan itu termasuk taqarrub ilallahi subhanahu wa taala termasuk apa bentuk pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan sudah disebutkan kemarin termasuk ya dalam jajaran sedekah jariah gitu ya. Ya kan ibn Rahmah. Ya. Wa sihhatu waqfil manqul hadha huwa syahid. Wa sihhatu waqfil manqul dan hadis ini juga menunjukkan akan sahnya wakaf barang-barang yang bergerak. Ya, wakaf Al-Qur'an bergerak kan gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah rahimakumullah. Sehingga paradigma wakaf itu enggak hanya sekedar tanah. Na'am barakallahu fikum. Bangunan. Na'am barakallahu fikum. Atau nam pohon buah-buahnya. Enggak sekedar itu. Tapi nam wakaf itu juga na'am barakallahu fikum bisa diberikan dalam bentuk aset-aset bergerak. Ya. Ya Khalid bin Rahmahumu. Seperti yang dilakukan oleh Nam Khalid bin Walid, aset beliau berupa apa? Baju perang dan apa? Dan ya peralatan perang, tombak, ya kemudian pedang, bahkan kuda. Nawarakalafik. Ya Khalid bin Rahmahumu jangan barakalafik. Diwakafkan untuk apa? Untuk ya berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah wa bi qalatil ummah. Inilah pendapatnya umat Islam. Namarakallahu fik. Illa Abu Hanifah wal Kufiyyin. Kecuali Abu Hanifah dan Kufiyyin. Namarakallahu mandang bahwasanya waqaf itu hanya apa? Pada al-aqarat saja. Namarakallahu fik. Ya. Ya qalibait rahimahukum. Adapun al-manqulat enggak masuk. Baik. Qalibait rahimahukum jami' barakallahu fik. Naam. Warajih yang pertama. Ya, bahwasanya wakaf itu di samping al-aqarat juga bisa dikeluarkan dalam bentuk mangkulat aset-aset bergerak. Jelas ya? Ya qalibit rahmah rahmukumujan barakallahu. Kemudian masih dalam penjelasannya Imam An-Nawawi rahimahu taala wa qala ba'duhum sebagian para ulama berkata hadis sadaqah allati mana'aha Ibnu Jumail Abdullah bin Jumail wa Khalid wal Abbas lam yakun zakatan ya. Kata sebagian mereka para ulama yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahu taala wa sadaqah yang mana Ibnu Jumail demikian pula Khalid Ibn al-Walid dan Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib tidak membayarnya. Itu bukan zakat. Ya, bukan zakat yang wajib. Innama kanat sadaqatu tatawu katanya. Ya. Qalibitun rahmah rahmukmu. Ya. Biasanya yang tiga orang ini tidak mau ya membayarnya. Itu hanya sadaqatu tatawu saja. Ya qalibitun rahmah rahmukmu. Hakaul qadhi demikian dikatakan oleh al-qadhi Iyad Ya. Qala. Naam. Ya, kering liqadiyat. Ya. Dan belum mengatakan. Wa yu'ayyidu an Abdul Razzaq. Dan dikuatkan pendapat ini bahwasanya Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-Sun'ani rawah hadal hadis. Beliau meriwayatkan hadis ini. Wa dzakara fi riwayatihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nadaba an-nasa ila shadaqah hadahu. Naam barakallahu. Ya. Dalam riwayatnya Abdul Razzaq, naam barakallahu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam barakallahu fikum. Buasnya dan belum menyebutkan dalam riwayat tersebut dari Nabi alaihi salatu wasallam nadaba. Nadaba itu kan ya menganjurkan gitu. Menganjurkan yang sifatnya apa? Sunnah. Sebagaimana dalam istilah mustalahat usul usuliyah na'am barakallahu termasuk lakop-lakop nih yang sunnah itu di samping mustahab, masnun, mandub kata. Mandub. Nadaba, nadaba an-nasa ila shadaqah. Wa dzakara tamam al-hadis dan beliau menyebutkan hadisnya secara sempurna. Qala Ibnu Qassar Al-Maliki, berkata Ibnu Qassar Al-Maliki, kata beliau, hadza ta'wil al-yakfil qissah. Ya, ta'wil ini lebih layak dengan kisah. Fala yatun bis sahabati man al-wajib, jangan kau mengira, jangan mengira sahabat tidak mau membayar zakat yang wajib, jangan. Nih. Enggak mungkin na'amaraqlaw, karena sahabat seperti yang disebutkan tadi na'amaraqlaw, orang yang paling nih ya, paling kuat dalam memegang agama, orang yang paling na'amaraqlaw fikum berakal. Kali itu lah marah kemudian tak mungkin, nih menolak untuk membayar yang wajib. Nah marah kelafik. Fala hada, fa udru Khalid wadih. Atas dasar ini nah marah kelafik. Udurnya Khalid sangat jelas. Li annahu akhraj malu fi sabilillah. Karena dia sudah mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fama bakyalau malun yahtamul muasa bi sadaqat tatawu, sehingga dia tidak punya harta yang bisa untuk ia salurkan untuk mengeluarkan sedekah yang sunnah na barakallahu fi. Ya. Wa yaqul Ibnu Jumail sahha. Sementara Ibnu Jumail dia kikir. Ya. Bisa takati tatawu, ya, kikir tidak mau nam mengeluarkan sedekah yang sifatnya sunnah. Fa'atafa 'alaihi, maka dia pun dicela nawaraqlaw. Wa qala fil Abbas. Sementara terkait dengan Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib, maka Rasul mengatakan hiya alayya, maka sedekahnya tanggungan saya. Naam barakallahu fikum. Misruha wa ma'ah. Naam barakallahu fikum. Ya khadifit indah marahmukum ucayan barakallahu fikum. Kata Imam An-Nawi, hadha kalamu Ibnu Qassar. Ini adalah penjelasan Ibnu Qassar Al-Maliki. Wa qal qadhi, lakin zahirul hadis. Waqal al-qadhi, lakin zahirul ahadith as-sahiha annaha fi az-zakah. Bahasanya ini pada zakat yang wajib. Liqaulihi, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ala sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Umar untuk menarik sadaqah. Wa anna ma kana yab'atsu fil fariyah, dan beliau Rasulullah SAW biasa mengirim ya utusan itu terkait dengan perkara yang apa? Wajib. Fariyah marhamukum, sedekah yang wajib. Ya, qultu yakni Al-Imam An-Nawawi As-Sahihul Masyhur, yang sahih dan yang masyhur, inna hadza kana fi zakah, bahwa ini terjadi pada zakat, la fi shadaqati tatawwu, wa la hadza qala ashabuna wa ghairuhum. Ya, kata beliau, na'am barakallahu fikum, bahwa ini terjadi pada zakat wajib, bukan sedekah sunnah. Dan ini merupakan pendapat ya teman-teman kami dari kalangan Syafi'iyah dan yang lainnya. Qolibatun rahmatullahi wa wasyahid kama dzakal muallif min al hadis, dan syahid sebagaimana dikatakan al muallif dari hadis, qalu amma Khalid faqad ihtabasa adra'ahu wa atatu fi sabilillah. Na marakallahu fikum. Qolibatun rahmatullahi wa syahid dari penyebutan hadis ini di dalam bab wakaf adalah apa yang disebutkan oleh muallif berupa penggalan hadis. Adapun Khalid, maka dia telah menahan amarakallahu fikum baju perangnya, demikian peralatan perangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waqat taqat demaqul Imam Nawawi, ya. Dan sudah kita sebutkan tadi ucapannya Imam Nawawi, wa fi dalilun ala sihhatil waqfi wa sihhati waqfil manqul. Qolibatun rahmatullahi wa barakatuh. Nah, dari hadis ini barakallahu fikum diambil beberapa faedah. Yang pertama, masru'iyatu ba'tsis su'ati liqabdhiz zakah min ahliha. Disyariatkan mengutus pegawai untuk menarik zakat dari orang yang berhak wajib mengeluarkan zakat. Na warakallahu li fi'lin Nabi alaihi salatu wassalam. Ini berdasarkan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Qolibatun rahmatullahi wa barakatuh. Sebagaimana dalam hadis ini juga na'am barakallahu fikum hadis-hadis yang lain seperti beliau mengutus Ali radhiyallahu anhu ke Yaman. Na'am barakallahu fikum. Mengutus ya juga sahabat-sahabat yang lain untuk na'am barakallahu fikum keperluan mengambil zakat dari pihak-pihak yang wajib ya menunaikan zakat. Qolibatun rahmatullahi wa barakatuh fikum. Nah, faedah yang berikutnya, thiqatun Nabi alaihi salatu wassalam fi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wassalam percaya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qolibatun rahmatullahi wa barakatuh barakatuh. Fayam bani ala hada husul manqabihi manqabatin lahu lil amana wal quwwah. Nah, di atas dibangun di atas perkara ini barakallahu fikum. Ya. Hadis ini menceritakan tentang keistimewaan dan keutamaan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari sisi barakallahu keutamaan dan kuatnya dalam memegang amanah. Qolibatun rahmatullahi wa barakatuh. Karena Rasul alaihi salatu wasallam la ya'taminu illa man tahaqqa fi syartan syartal wilayah. Naam barakallahu fikum. Qolibatun rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kan Nabi alaihi salatu wasallam tidak akan mengamanahkan kepada orang kecuali kepada orang yang memenuhi syarat. Naam barakallahu fikum. Untuk memegang sebuah amanah wilayah. Wa huma al-quwwah wal amanah. Dan syarat wilayah itu adalah kekuatan dan amanah. Qolibatun rahmatullahi wa barakatuh barakallahu. Kemudian dari hadis ini pula, barakallahu fikum, diambil faedah jawazu waqfil a'yan ghairi sabitah. Hadha huwa barakallahu fikum ya munasabatul bab bil hadis. Barakallahu fikum. Jawazu waqfil a'yan ghairi sabitah. Boleh mewakafkan barang-barang yang tidak tetap atau aset-aset yang bergerak. Nah, liqaulihi alaihi salatu wassalam ihtawasa adra'ahu wa a'tadahu. Di situ amara qala asetnya berupa ad-dira' wal atad. Atad itu amara qala perkara perlengkapan-perlengkapan perang. Amara qala dira' itu baju yang biasa dipakai untuk perang. Nah, harifat mbah marah baju besi biasanya. Ya. Harifat mbah masya Allah. Nah. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum sampai dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahutaala bahwasanya ini adalah pendapatnya kaum muslimin. Nah, barakallahu wa bi qalatil ummah illa Abu Hanifah. Kecuali Abu Hanifah barakallahu fikum berkaitan dengan al-waqaf bil mangkulat. Nah, yang tepat ikhwan dengan hadis ini barakallahu fikum waqaf dengan al-mangkulat atau al-a'yan ghairu sabitah itu boleh. Ya. Nah, seperti tadi nama Al-Qur'an, barakallahu fikum yang ditaruh di masjid untuk dipakai oleh kaum muslimin. Atau yang lain-lain yang mobil misalnya diwakafkan untuk yayasan supaya digunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang penting keperluan yayasan misalnya. Ya, atau yang lainnya. Ya kan dibentah sehingga masuk terkait dengan wakaf ya, boleh dari al-aqarat maupun mangkulat. Dan ini yang perkuat hadis ini. Yaitu hadis amma Khalid faqad ihtabasa atra'ahu wa atatahu fi sabil. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.